السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentu tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus-menerus beribadah, melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan ke-27. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Di kesempatan yang lalu sudah kita bacakan beberapa poin terkait dengan bab qadaul hajah, yaitu adab-adab ketika menunaikan hajat. Alhamdulillah 4 pertemuan cukup panjang. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba membaca bab yang baru, masih dalam pembahasan kitab Thaharah. Bab yang akan kita baca adalah babu al-ghusl. Al-ghuslu yaitu terkait dengan masalah mandi. Karena bersuci itu bisa dengan berwudu kalau hadasnya hadas kecil, dan dengan mandi apabila hadasnya adalah hadas besar. Di sini muallif rahimahullahu taala berkata, bab al-ghusl, bab pembahasan tentang mandi. Mandi dalam pengertian syariat tentunya adalah sailanul ma'i ala jami'i zahiril badani biniyatin. Mengalirkan air dan meratakannya ke seluruh bagian tubuh yang zahirah, yang nampak dari luar. Ya, kita ratakan air ke seluruh bagian tubuh yang zahir. Biniyatin disertai dengan niat. Tentunya niatnya adalah raf'ul hadas, dengan niat mengangkat hadas atau menghilangkan hadas besar. Ini definisi mandi secara pengertian syariat. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, yajibu 'ala ar-rajuli min khurujil mani. Mandi ini adalah sesuatu yang wajib atas laki-laki ketika keluar air mani. Jadi langsung Ibnu Naqib rahimahullahu taala menyebutkan salah satu sebab wajibnya mandi. Kata beliau, yajibu 'ala ar-rajuli min khurujil mani. Mandi besar atau mandi janabah adalah sesuatu yang wajib atas laki-laki disebabkan oleh keluarnya air mani. Ini adalah sebab yang pertama. Keluarnya air mani adalah sebab ya seseorang itu wajib mandi besar. Kemudian beliau berkata, wa min ilaji al-hasyafah. Begitupun seorang laki-laki diwajibkan mandi apabila dia melakukan idkhalul hasyafah, ilajul hasyafah, Apa yang dimaksud dengan ilaj? Ilaj artinya idkhal. Idkhal dalam bahasa kita memasukkan. Al-hasyafah, mohon maaf, al-hasyafah secara bahasa artinya adalah kepala zakar. Kepala zakar. Ya, tentunya laki-laki disebut dalam bahasa Arab zakarun. Ya, ada kemaluan, ya, kemaluannya. Memasukkan kepala kemaluan. Atau bahasa lainnya adalah kalau dilakukan biasa disebut misalnya berjima, misalnya kan begitu. Ya, walaupun ini umum, memasukkan al-hasyafah. Hasyafah adalah bahasa Arab yang diartikan kepala zakar, memasukkan kepala zakar. Fi ayyi farjin kana, dimasukkan ke dalam kemaluan apapun, ya, kubulan au duburan, baik na'udzubillahi min zalik, misalnya baik dari belakang atau dari depan, ya, kubulan au duburan, baik dari depan ataupun dari belakang, ya, ketika sudah masuk, kita tidak bicara haram atau tidak haram, tetapi kita membahas tentang definisi. Kapan seseorang wajib mandi besar? Kata beliau, yang pertama, apabila seorang laki-laki mengalami khuruj al-mani, keluarnya air mani. Tentunya nanti keluar air mani ada beberapa kondisi. Yang kedua adalah ketika seseorang memasukkan apa namanya kemaluannya atau kepala dari kemaluannya kepada kemaluan yang lain. Baik itu kubulan au duburan, baik bagian depan ataupun bagian belakang. Zakaron kana au unsa, baik yang didatangi itu laki-laki ataupun perempuan. Walaupun jelas haram, tidak boleh. Ya, haram. Ini adalah perbuatan yang dilaknat. Perbuatan kaum Nabi Lut yang dilaknat dan dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau bahimah, ya, bahkan walaupun yang didatangi itu misalnya bahimah, hewan ternak, kambing misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai terjadi, apakah itu menyebabkan wajibnya mandi besar? Iya, itu menyebabkan wajibnya mandi besar menurut pendapat para ulama Syafi'iyah. Au saghiran au saghirah, ataupun anak kecil misalnya, anak-anak, ya, melakukannya kepada anak-anak, atau sebaliknya, dewasa ke anak-anak. Artinya terlepas kepada farj kemaluan siapapun ketika dimasukkan, baik di depan, di belakang, laki-laki, perempuan, bahkan hewan sekalipun, dijelaskan oleh para ulama ini menyebabkan wajibnya mandi besar. Ini secara dari sisi hukum ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut dari sisi hukum bersuci. Tentunya ada hukum bersuci, ada hukum had, itu lain hukum. Ada hukum bersuci, ya, definisinya begini. Ada hukum pidana, itu lain lagi. Kalau hukum pidana, ya, kaitannya nanti dengan zina, ada liwat, ada sihak perempuan dengan perempuan, lalu ada istilah yang lainnya. Banyak sekali hukuman pidana dalam Islam, itu pernah kita kaji ketika kita membahas tentang pembahasan kitab Matan Abi Syuja. Itu kita kaji, ada namanya al-hudud, ada hukum-hukum pidana, ya. Tetapi yang kita bahas sekarang bukan hukum pidananya. Hukum pidananya ada kajian yang lain, tetapi kita sedang membahas dari sisi kajian kitab taharah, bab tentang bersuci. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, lalu dikatakan di sini oleh beliau, wajibu 'alal mar'ati min khuruji maniha. Begitupun wajib atas kaum wanita, yaitu perempuan, mandi besar disebabkan oleh keluarnya air mani. Jadi bukan hanya terjadi pada laki-laki, itu pun terjadi pada perempuan. Wa min ayyi dzakarin dakhala fi qubuliha aw duburiha. Ya. Terlepas, mohon maaf, dari jenis, artinya terlepas kita tidak melihat orang yang mendatangi wanita tersebut. Ya, kita tidak melihat dari sisi orang yang mendatangi wanita tersebut. Ya, artinya apabila seorang wanita dicampuri, na'udzubillahi min dzalik, misalnya dari belakang atau dari depan, itu tidak dibahas. Tetapi ketika dia didatangi oleh seseorang, min ayyi dzakarin dakhala fi qubuliha aw duburiha, dia didatangi baik dari depan ataupun dari belakang, ya, walaupun oleh seseorang yang lumpuh misalnya, atau oleh anak kecil misalnya, atau oleh bahimatin misalnya, hewan ternak, dalam semua kondisi itu seorang wanita wajib mandi besar. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bahasa, lebih sederhana apa yang kita kaji ketika kita mengkaji kitab Matan Abi Syuja. Lebih sederhana. Jadi ada sebab-sebab mandi. Ada sebab mandi yang mencakup laki-laki dan perempuan. Ada sebab mandi yang mencakup perempuan tapi tidak wajib atas laki-laki. Itu saya rasa lebih sederhana. Kalau yang mencakup laki-laki ada dan perempuan, tentunya jima bercampur dan keluarnya air mani. Itu mereka sama, laki-laki dan perempuan. Adapun sebab mandi besar yang khusus bagi perempuan, itu nanti akan kita kaji. Dan sebenarnya sudah kita kaji di pertemuan pembahasan kitab Matan Abi Syuja, yaitu contohnya haid, ya, nifas, ya, haid dan nifas. Ini khusus tentunya untuk untuk perempuan, ya, khusus untuk perempuan. Adapun yang sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan adalah jima bercampur dengan segala bentuknya. Dan yang kedua adalah keluarnya air mani. Tentunya jima dengan keluar air mani sesuatu yang memiliki kesamaan dan perbedaan. Kalau dari sisi kesamaan berjima, ya umumnya keluar air mani. Tetapi dari sisi perbedaan, keluar air mani belum tentu disebabkan oleh berjima. Bisa saja disebabkan oleh mimpi. Lalu bagaimana kalau dia keluar air mani, dia bangun dari tidur, di kasurnya dia hanya sendiri, dia mendapatkan air basah di pakaiannya, tapi dia yakin tidak bermimpi, bagaimana hukumnya? Ternyata dalam Islam tetap wajib mandi, sebagaimana nanti akan kita bahas. Dan ada sisi yang lain, terkadang orang berjima tidak sampai keluar air mani. Oleh karenanya yang diambil bukan keluar atau tidaknya, tetapi berjimaknya, walaupun tidak keluar. Kan begitu. Kebalikannya, keluar air mani wajib mandi, walaupun dia tidak berjima. Ya, tetapi disebabkan oleh sebab yang lain. Misalnya bermimpi, ya. Nah, akan kita bacakan dalil-dalilnya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Hadhihi al-umuru al-mazkuratu yatarattabu 'alayha al-janabatu." Hal-hal yang barusan disebut oleh Ibnu Naqib, ya, yang menyebabkan laki-laki dan perempuan wajib mandi besar adalah perkara-perkara yang mewajibkan atasnya kondisi janabah. Jadi apa-apa yang sudah kita sebut adalah sebab-sebab seseorang disebut junub. Wahiya min mujibatil ghusl. Dan hal-hal yang kita sebutkan tadi adalah perkara-perkara yang menyebabkan wajibnya mandi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian junub, maka bersucilah. Apabila kalian junub, maka bersucilah. Bersuci di sini artinya mandi. Lalu beliau berkata, bisa kita simpulkan, wal janabatu yashtariku fihan nisa'u war rijalu. Maka janabah yang sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan, takunu bi amraini, disebabkan oleh dua hal yang barusan kita sebut ya, kesimpulan yang tadi kita sampaikan, khurujul mani wal jima', yaitu keluarnya air mani dan jima'. Jadi kesimpulan dari poin yang tadi agak panjang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, kata penjelasannya dari Profesor Dr. Mustafa Din, sebenarnya inti kajian kita terkait dengan apa-apa yang barusan kita baca, bahwasanya janabah yang sama hukumnya antara laki-laki dan perempuan ada dua. Yang pertama adalah khurujul mani, keluarnya air mani, dan yang kedua adalah al-jima', yaitu bercampur badan dengan segala gambarnya, artinya segala kondisi yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Profesor Dr. Mustafa Dib akan menjelaskan bagi kita semua dalil-dalil terkait dengan permasalahan khurujul mani, keluarnya air mani adalah sebab wajibnya mandi besar. Mana argumentasinya? Mana dalilnya? Ini yang ingin beliau jelaskan kepada kita. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu hanyalah dari air. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya air itu wajib digunakan dikarenakan air. Air dari air maksudnya apa? Air yang pertama artinya mandi. Innamal ma'u, sesungguhnya wajibnya mandi itu, minal ma'i, adalah disebabkan karena air. Air di sini maksudnya adalah keluarnya air mani. Ini hadis yang menjadi dasar ya, bahwa keluarnya air mani adalah salah satu sebab wajibnya mandi. Innamal ma'u minal ma'i, sesungguhnya air itu dari air. Artinya wajibnya mandi itu dikarenakan keluarnya air. Ya, air dalam pengertian yang khusus adalah air mani dalam hal ini. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Wa ma'nahu, arti dari hadis ini, yajibu isti'malul ma'i fil badani idza kharajal ma'u minhu. Wajibnya kita menggunakan air untuk membersihkan tubuh apabila keluar dari tubuh air. Wal muradu bil ma'il khariji minhu kama huwa ma'lumun al-mani. Dan yang dimaksud dengan air yang keluar dari tubuh sebagaimana sudah kita maklumi, kata beliau, adalah air mani. Itu dalil yang pertama, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV. Adapun dalil yang kedua adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air madzi. Ada mani, ada madzi. ada air mani, ada air mazi. Tentunya berbeda. Perbedaannya kalau air mani diperdebatkan apakah dia najis kondisinya atau suci. Itu diperdebatkan oleh para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang dipilih adalah suci. Air mani itu enggak najis, dia suci. Adapun air mazi, dia najis menurut kesepakatan ulama. Itu dari sisi bedanya. Dan tentunya ada beda-beda yang lain ya. Kalau keluarnya air mani disebutkan lazzah fihi lazzatun, diiringi dengan kelezatan, lalu diiringi dengan kondisi futur, lemas, ya, dan lain sebagainya. Tapi mazi tidak. Ya, mazi tidak. Dia keluar tanpa, apa namanya, tanpa disadari oleh seseorang. Baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Jadi Ali ibnu Abi Thalib bertanya tentang masalah mazi. Maka baginda Rasulullah berkata, minal mazi al-wudu, wa minal mani al-guslu. Apabila keluar air mazi, maka wajib atasnya wudu. Dan apabila yang keluar air mani, maka wajib atasnya mandi. Begitu kata baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat muttafaqun alaih, riwayat al-imam al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya wajibnya mandi ini disebabkan oleh keluarnya air mani bahkan ketika sedang tidur. Artinya dalam kondisi tidak sadarkan diri. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ja'at Ummu Sulaim." Pernah datang seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, yaitu imra'atu Abi Talhah, istrinya Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya adalah sahabat Nabi. Lalu berkata kepada Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, inna allaha la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya, artinya kalau kebenaran ditanya, jangan malu-malu. Jangan sampai kita malu-malu bertanya, nanti kita malah salah. Tidak mengerti hukum syariat. Apalagi ini masalah toharoh yang menentukan suci atau tidaknya dan menentukan diterima atau tidaknya salat kita. Maka Ummu Sulaim Al-Ansariyah memberanikan diri datang kepada Nabi untuk bertanya sesuatu yang mungkin dirasa tabu, dirasa malu untuk ditanyakan. Apa kata Ummu Sulaim? Hal, ya Rasulullah, apakah alal mar'ati min guslin idha hiya ihtalamat? Ya Rasulullah, mohon maaf ya, kalau wanita mimpi, tentunya mimpi di sini mimpi berjima. Apabila seorang wanita mimpi, ya, apakah dia wajib mandi besar juga seperti kaum laki-laki? Sama tidak hukumnya ya Rasulullah? Ini pertanyaan dari siapa? Dari Ummu Sulaim kepada baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka apa jawaban beliau? Na'am idza ra'atil ma'a. Iya, wajib juga kalau memang wanita tersebut mendapatkan air. Maksudnya mendapatkan air bukan air mandi, tetapi dia mendapatkan air maninya keluar. Artinya pakaiannya basah ketika dia bangun dari tidur. Itu maksudnya. Kata Nabi, iya, kalau memang seorang wanita mimpi, lalu dia mendapatkan pakaiannya basah, sebagaimana kaum laki-laki wajib mandi, kaum wanita pun wajib mandi. Hadis ini sahih. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Malik dikatakan, dari Ummi Salamah, ini pun masih ibunda umat Islam, Ummi Salamah istri Nabi, beliau berkata, ya, dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dikatakan, kalimatnya mirip dengan apa yang tadi kita sebutkan ya. Babnya adalah bab guslul mar'ati idza ra'at fil manam mislu ma yara ar-rajul. Kewajiban wanita mandi apabila dalam tidur dia melihat apa yang dilihat oleh kaum laki-laki. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Begitupun diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Masih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman." Ini penting. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Pernah ditanyakan kepada Nabi, apa hukumnya ya Rasulullah seorang laki-laki mendapatkan pakaiannya basah? Artinya bangun tidur pakaiannya basah. Tetapi dia tidak ingat bahwa dia semalam bermimpi. Dia heran, ini kok pakaian saya basah? Perasaan saya tidak mimpi. Tidak mimpi basah. Kok basah pakaian saya? Maka Rasulullah berkata, ya getasil, wajib mandi. Ya wajib, wajib mandi. Jadi ukurannya adalah keluar tidak airnya, ada tidak airnya, terlihat tidak airnya, terlihat wajib mandi. Tapi perasaan tadi malam gak mimpi, wajib mandi. Terlihat tidak airnya, basah tidak, tidak. Tapi saya yakin mimpi, yakin mimpi, gak wajib mandi. Jadi yang menjadi ukuran adalah khurujul mani, keluarnya air mani. Baik dia sadar bahwa dia telah bermimpi atau dia tidak sadar bahwa dia telah bermimpi, dalam kondisi ini kata Nabi dia tetap wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini baru satu poin yang kita bahas ya. Dalil-dalil terkait dengan keluarnya air mani. Bahwa keluar air mani dengan segala kondisinya atau di segala sebabnya itu menjadi sebab wajibnya mandi besar. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan terkait dengan poin dalil-dalil bahwa berjima itu menyebabkan wajibnya mandi besar baik atas laki-laki ataupun perempuan, dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk membaca sebab-sebab yang lain ya, seperti haid, nifas ya. Ini dua sebab yang mewajibkan mandi, walaupun bukan atas laki-laki, tetapi atas perempuan. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidah. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustaz, dan lainnya. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan... Mesin pengangkat atau sup warmer BMBL 1 Maxindo. Cara mudah untuk mengangkatkan sup dan aneka makanan berkuah lainnya. Sangat ideal untuk berbagai kegiatan usaha seperti catering, resto, hotel, dan penggunaan pada berbagai event seperti arisan dan prasmanan. Makanan yang akan selalu dalam kondisi hangat dan siap disajikan. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade. Desain cantik dan menarik, sangat cocok untuk penggunaan pada berbagai acara. Dilengkapi dengan pengatur suhu yang dapat disetel sesuai kebutuhan pada range 30 hingga 110 derajat Celcius. Konsumsi listrik lebih hemat dan efisien, praktis dan mudah dibersihkan, mudah disimpan tanpa makan tempat. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Real Hunian Syariah, hunian islamik dengan luas 3,2 hektar, berada di daerah dan kawasan berkembang. Islamic Grand Village memberikan bukti bukan janji, dari total unit terbangun, 50% sudah dihuni. Memiliki venue yang menarik dan benefit yang baik, sebagai hunian maupun investasi. seperti rumah sewa, Islamic Green Village sangat diminati. Sebab memiliki lokasi yang strategis yang terhubung ke Jalan Raya Kalisuren Tanjur Halang. Sangat dekat dengan pusat pemerintahan, kesehatan, pendidikan, dan pasar modern, Islamic Green Village memberikan garansi unit terbangun. Setelah selesai di tahap pertama, tahap kedua pembangunan unit rumah terus direalisasikan. Seiring percepatan dan realisasi pembangunan, harga unit terus menyesuaikan pertumbuhan dan perkembangan kawasan. Jangan menunda kesempatan ini. Segera hubungi marketing terbaik sebelum harga naik di 0813-1949-6749 atau 0810-2435-8661. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang pertama sudah kita bacakan beberapa poin dari pembahasan tentang bab mandi. Ya, mudah-mudahan apa-apa yang kita bacakan bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk bergabung menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelepon yang masuk, Bapak Seno di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Hasyian. Baik, sehat Bapak Seno? Ya, Alhamdulillah sekarang lagi kurang begitu sehat. Mohonnya kami capek berdat. Syafaqallah. Syukurlah Ustaz. Amin. Dalam keadaan sehat, Ustaz rezeki. Amin ya Rabb. Amin, amin. Mudah-mudahan cepat sehat Pak Seno. Amin. Ustaz rezeki. Saya mau bertanya di luar tema. Silakan Bapak. Tapi kami sudah tetap mendengarkan yang mau ditaruh. Nah, yang ingin kami tanyakan adalah sebagai berikut. Ada salah satu Ustaz, itu kalau nggak salah bahasanya bahasa Malaysia, mengatakan demikian Ustaz. Jadi kita mencabut rumput di atas makam seseorang, makam istri atau suami atau saudara, itu hukumnya makruh. Karena rumput itu di atas makam itu katanya ikut mendoakan atau apa, berdoa kepada Allah, ikut mendoakan pada si mayat itu. Lalu hukumnya menanam rumput di atas makam itu juga diperbolehkan. Kami ingin pertanyakan, apakah benar kita cabut memberikan rumput di atas makam istri saya itu hukumnya makruh? Karena setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali ini, kami selalu datang ke makam istri itu. Dan makam kembali. Dan bertanya, apa memang betul ada hadisnya? Kalau di Nabawi kan tidak ada rumput, adanya pasir dan rumput. Baik. Mohon penjelasan Ustaz dan Sudian. Terima kasih dan bagi sukses dunia dan untuk Ustaz Binti. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kita Bapak Seno dari Solo ya, barakallahu fik. Mudah-mudahan Allah memberikan Bapak kesehatan ya dan kekuatan Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan ketetapan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau pernah mendengar kajian dari seorang ustaz bahwasanya menjelaskan mencabut rumput yang tumbuh di atas kuburan pemakaman seseorang adalah sesuatu yang makruh hukumnya. Apakah ada argumentasi dalilnya? Wallahu alam bisawab, saya tidak mendapatkan dalil hal itu. Ya, saya tidak mendapatkan argumentasi hal itu. Justru kita mendapatkan dalil-dalil yang sifatnya umum yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha indah dan menyukai sesuatu yang indah. Ya, dan dalam agama Islam bersuci, kebersihan adalah bagian penting dari agama. Walaupun hadisnya tidak ada ya, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman itu bukan hadis, tapi itu kata-kata mutiara saja. Hadisnya at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah bagian dari keimanan. Oleh karenanya sekedar kita membersihkan rumput-rumput yang tumbuh sehingga menjadi, kalau kita biarkan akan menjadi semak-semak, ya, sehingga tidak beraturan, tidak terlihat lagi kuburannya, tidak enak dipandang, itu justru menurut saya adalah sesuatu yang baik. Kita merawat, itu adalah bentuk kita merawat kuburan tersebut agar terlihat, artinya tidak, kalau dibiarkan rumputnya, kalau kita gunakan logika itu, ya kita biarkan rumputnya tumbuh misalnya, dan rumput itu macam-macam, ada ilalang, ada macam-macam, yang bagaimana yang makruh kan, harus jelas. Apakah semua jenis rumput adalah makruh dicabut? Lalu bagaimana kalau yang tumbuh itu rumput-rumput yang tinggi, yang besar, sehingga menghalangi orang ketika ingin berziarah? Saya tidak mendapatkan argumentasi dasar. Ya, walaupun memang ada hadis, tapi bukan seperti itu konteksnya. Konteksnya adalah bahwa Rasulullah sedang berjalan bersama sahabatnya sekaligus sepupu beliau Ibnu Abbas. Lalu beliau berkata, innahuma layu'adzaban. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Yang satu diazab gara-gara tidak bersih ketika istinja. Yang satu lagi diazab karena namimah, adu domba di antara manusia. Maka Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah, kemudian memotongnya menjadi dua. Lalu Nabi berkata, selama pelepah kurma ini masih basah, maka aku berharap mudah-mudahan azabnya diringankan. Itu konteksnya begitu. Ya, barangkali dilogikakan dari hadis ini. Tentunya kan ini masalah gaib ya, masalah syariat ya. Ini masalah yang tidak bisa kita ta'lil, tidak bisa kita logikakan. Ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya katakan ini kekhususan Nabi yang tidak mungkin kita miliki? Karena kondisi alam kubur itu perkara gaib. Tapi Nabi diberikan oleh Allah kelebihan, diberikan kabar tentang kondisi kalau kita tidak tahu. Artinya begini, kalau kita meletakkan daun-daun yang basah dengan argumentasi perbuatan Nabi, seolah-olah kita katakan daun ini untuk meringankan azabnya, kan begitu. Artinya kita telah berprasangka bahwa orang yang sedang dikubur itu sedang diazab, maka butuh diringankan dengan daun yang basah tersebut. Tentunya ini tidak bisa, karena kita tidak tahu kondisi yang di alam kubur itu. Nabi pun hukum asalnya tidak tahu. Hanya saja karena beliau seorang Nabi, seorang Rasul, maka beliau diberikan wahyu oleh Allah. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Jin, alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasul. Dialah Allah yang maha mengetahui yang gaib, dia tidak ajarkan yang gaib kepada seorang pun, kecuali kepada siapa yang dia ridhoi dari kalangan rasul. Dan Nabi Muhammad adalah rasul. Jelas Bapak ya? Jadi justru menurut keumuman hadis, Allah itu suka yang indah, suka yang baik, suka yang bersih, kan begitu. Maka tidak masalah menurut saya dibersihkan. Ya, dan kita belum tahu ada argumentasi larangan mencabut ya. Kecuali kalau ada dalilnya ya, sami'na wa ata'na. Tapi selama belum ada dalilnya, kita gunakan dalil-dalil yang umum. Begitupun kaitannya dengan apa hukumnya, misalnya kayak di Jakarta ya. Kalau kita lihat di Jakarta, kuburan-kuburan yang berada di bawah dinas perkuburan dan tanaman itu bagus sekali, ditumbuhi rumput-rumput yang rapi sekali. Menurut saya bagus. Kalau di Jakarta ada peraturan daerah tidak boleh disemen, tidak boleh dibangun, tetapi hanya berupa tanah yang ditinggikan sekitar satu jengkal saja, kemudian ditanam apa rumput-rumput yang bagus sekali. Ya tidak mewah, tidak, tetapi rapi. Ya saya rasa itu perkara-perkara yang sifatnya mubah, boleh-boleh, boleh-boleh saja, selama tidak sampai kepada taraf berlebih-lebihan. Allah alam bisawab. Ada pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur dari Cimahi. Baik. Saya pernah mendengarkan kajian tentang hukum bacaan amin setelah Fatihah yang menerangkan bahwa bacaan amin yang salah bisa membatalkan sholat. Bagaimana jika kita tidak sengaja salah membaca amin? Namun umumnya kita bacaan aminnya benar, misalnya amin. Namun pada suatu waktu bacaan aminnya amin, huruf A-nya pendek dan mim pendek juga. Apakah sholat harus diulang? Allah alam bisawab ya, Fatihah adalah rukun salat. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah salat, tidak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Oleh karenanya kata para ulama, karena Al-Fatihah rukun salat, maka ini yang paling minimal harus kita baca dengan sebaik-baiknya. Karena dia adalah rukun salat. Ya, rukun salat itu ukuran sah atau tidaknya sholat kita. Adapun ucapan amin, seandainya pun tidak dibaca, tidak masalah, karena dia adalah sunnah. Ya, dia adalah sunnah. Lalu bagaimana kalau terjadi kesalahan, apakah sampai merusak sholat? Saya rasa tidak sampai merusak sholat, tapi merusak maknanya saja. Merusak makna dari kalimat tersebut. Amin misalnya. Amin itu apa? Aminah, aman misalnya kan. Sedangkan amin adalah Allahumma stajib, Allahumma ya Allah kabulkanlah. Apapun sholatnya, selama Fatihahnya baik, Fatihahnya sudah benar sesuai dengan kaidah, maka sholatnya insya Allah dianggap sah, ya sah secara hukum. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari Tasikmalaya, tadi Cimahi sekarang Tasikmalaya ya, dua-duanya Jawa Barat. Suami saya meninggal, pekerjaannya PNS guru, rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Mau mengurus gaji taspen. Taspen itu pensiun ya, tabungan pensiun. Untuk saya gaji seterusnya pensiun janda diurus oleh pegawai taspen, tapi tidak sendiri. Lalu minta uang untuk mengurus dan memberi upah juga saya untuk pegawai yang membantu. Apa boleh atau tidak? Bila boleh tidak boleh, solusinya bagaimana? Karena pernah satu kali tidak diurus, baik. Allah alam bisab ya, kalau maksudnya mengurus itu artinya kita meminta tolong kepada seseorang yang memiliki waktu luang untuk datang ke sana, mengurus berkas-berkas, ya ini jasa, jasa pengurusan, tidak masalah. Misalnya saya punya tetangga, lalu saya katakan kepadanya, Masya Allah, Qadarullah, si Fulan, suaminya meninggal, bisa enggak Anda bantu mengurus berkasnya, beliau masa berkabung, ya tolong diurus berkasnya, nanti kami kasih upahnya, karena kamu bolak-balik ke dinas, mengirim, kalau sampai di situ saya rasa enggak ada masalah, ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong, ya, lalu kita kasih dia upah, karena dia kan harus ada waktu yang dia gunakan, jarak, kendaraan, dan lain sebagainya kita guna, kita berikan. Ya, menurut saya kalau itu maksudnya enggak ada masalah. Ya, kalau itu maksudnya maka tidak masalah. Artinya kita meminta bantuan orang lain agar mengurus. Tetapi kalau seandainya maksud dari pertanyaan ini adalah pegawai di dalamnya yang kita bayar agar dia misalnya mengurus dengan cepat, ini saya khawatir masuk kategori pungli, pungutan liar. Dan pungutan liar adalah sesuatu yang dilarang oleh negara, begitupun oleh syariat, apalagi secara syariat. Ya, jadi dia bukan orang yang kita minta bantu. Memang tugasnya di situ. Ya, memang tugas dia di situ. Lalu kita bayar agar dia mempercepat atau apalah, sogokan dan lain sebagainya, tidak boleh. Kalau seperti ini, tapi kalau dia dari luar, lalu dia membantu kita, dan saya pun pernah mendapatkan pengalaman keluarga dekat seperti itu, dan mudah sebenarnya, asal kita apa namanya urus secepatnya, ya boleh yang mengurusnya anak atau siapa, itu insya Allah mudah, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan insyaAllah. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah di hadapan suami adik aurat? Iya, aurat. Ya, suami adik itu aurat, berarti adik ipar. Seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki, laki-laki itu punya adik atau punya kakak laki-laki lagi. Ya, kakak ipar atau adik ipar itu bukan mahram, artinya tidak boleh dia membuka kerudungnya yang menampakkan auratnya di hadapan laki-laki tersebut. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat dari Bapak Ibrahim di Kepri, Kepri Kepulauan Riau. Apakah air mazi dan air wadi termasuk najis? Iya, najis menurut ijma, kesepakatan ulama. Mazi dan wadi, kalau mazi keluar ketika syahwat, wadi keluar ketika setelah buang air kecil, ya, bening keluar, itu najis. Bagaimana untuk membedakan dengan air mani? Tentunya berbeda. Tadi sudah saya sampaikan kalau air mani keluar dengan, mohon maaf, dengan kelezatan, lalu keluar dengan menyebabkan futur, lemah di badan, ya. Dan dia misalnya, mohon maaf, memancar. Beda dengan mazi. Mazi tidak ada kelezatan, tidak menyebabkan lemas, tidak memancar, dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang lupa menutupnya sampai semalaman. Pertanyaannya, bolehkah makanan tersebut pagi harinya dikonsumsi kembali? Ya. Allah alam bissawab, Rasulullah memerintahkan kita untuk menutup minuman, tempat-tempat air ketika malam hari. Hikmahnya adalah karena kita tidak tahu ada cicak, ada tikus, ada kecoa, mohon maaf ya, dan lain sebagainya yang naik ke atas makanan-makanan tersebut. Oleh karenanya kalau kita khawatir sudah dihinggapi oleh kecoa atau tikus atau cicak misalnya, maka lebih baik amannya ya tidak dimakan lagi. Ya itu dikasih ke ayam dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keenam, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya memakai suatu benda untuk terapi seperti memakai kalung batu? Terima kasih. Allah alam bissawab, pertanyaan ini sering ditanya ya. Lalu saya katakan ya, hukum asalnya kita harus berhati-hati dengan hal benda-benda seperti itu ya. Apa namanya, benda-benda yang diyakini bisa memberikan efek kesehatan kepada tubuh ya. Itu kita harus berhati-hati. Kalaupun kita harus memakai benda tersebut, maka harus dipastikan tentang rekomendasi medisnya, betul tidak? Rekomendasi medis. Kenapa orang-orang yang pulang dari rumah sakit tidak ada yang memakai kalung tersebut misalnya? Ya, apakah benar itu ilmiah ataukah hanya ucapan orang-orang marketing misalnya? Itu harus benar-benar kita, ada nggak pembuktian ilmiahnya, ada nggak pembuktian laboratoriumnya dan lain sebagainya? Ya kalau tidak ada ya lebih baik menurut saya dihindari. Kalau ada ya alhamdulillah. Misalnya dulu ya, Kementerian Pertanian dan Kesehatan pernah akan membuat kalung anti-covid, kalau teman-teman masih ingat pemirsa. Yaitu kalung yang ternyata terbuat dari minyak kayu putih. Jadi kalau kita menghirup kayu putih, ya itu kalungnya. Kalau itu bisa dibuktikan secara ilmiah, artinya tidak masuk kategori jimat, tidak masuk kategori tamimah. Tapi kalau tidak ada pembuktian ilmiahnya, tidak ada laboratoriumnya, dan tidak ada rekomendasi dari dokter, menurut saya lebih baik dihindari. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa, di mana Pak? Dari Iwan di Padang. Silahkan Pak. Suaranya Pak, mohon maaf, tolong diperkeras. Ini Ustaz. Baik. Aku mau nanya, apakah kita setelah apa dan mandi dan setelah mimpi wasara mimpi apa itulah mimpi basah? Iya biasa. Apakah kita untuk berwakil untuk dulu sebelum mandi wajib? Baik. Ya, ya itu maksud. Itu saja Bapak. Iya, terima kasih Pak ya. Barakallahu Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Batam ya. Kepulauan Riau di Batam. Apabila kita mimpi basah, apakah kita disunnahkan untuk berwudu sebelum mandi? Ya, disunnahkan. Ya, berwudu sebagaimana keumuman dari hadis Aisyah, hadis Maimunah, ya, yang menceritakan tentang mandi besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mandi besar. Nanti akan kita bahas, ya, dimulai dengan membersihkan kemaluan, dibersihkan, ya, tangan kanan menciduk air, tangan kiri membersihkan kemaluan. Selesai itu, lalu tangan kita dibersihkan pakai sabun. Setelah pakai sabun, kita berwudu sebagaimana wudu yang kita lakukan ketika akan sholat. Setelah itu baru kita mandi, dimulai dari kepala minimal 3 kali, lalu ke bagian tubuh sebelah kanan, ke bagian tubuh sebelah kiri, ditutup dengan membasuh kaki beberapa kali. Itu yang disebutkan oleh Ummul Mukminin ketika mereka menceritakan tata cara mandi besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dilakukan baik sebabnya adalah jima ataupun sebabnya adalah bermimpi lalu keluar air mani misalnya, maka tetap disunnahkan melakukan hal itu. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketujuh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah salatnya bila bermakmum berbeda mazhab? Sah, tidak masalah. Sah. Ya. Ada kisah yang mengatakan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i menyentuh wanita itu membatalkan wudu, kan? Di mazhab Imam Syafi'i menyentuh wanita membatalkan wudu. Adapun di mazhab Malik, ya, Malik, mazhab Malik itu tidak batal. Lalu Imam Syafi'i ditanya apa hukumnya sholat di belakang orang mazhab Maliki yang meyakini bahwa sholat di belakang orang yang menyentuh wanita tidak batal, ya. Maka Imam Syafi'i berkata, bagaimana aku tidak sholat di belakang guruku sendiri Malik? Artinya jangan bertanya sah atau tidak, masa aku tidak sholat di belakang guruku sendiri Malik. Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Artinya tidak masalah. Silakan kita sholat di belakang orang yang berbeda mazhab dengan kita. Tidak ada masalah. Karena perbedaan mazhab itu umumnya di dalam masalah-masalah yang sifatnya rincian-rincian. Tidak pernah para ulama mazhab berdebat apakah sholat zuhur 4 atau 3. Tidak. Tidak pernah mereka berdebat seperti itu. Mereka tidak pernah berdebat apakah haji itu wajib atau sunnah. Mereka sepakat wajib. Ya, artinya mereka sepakat dalam hal-hal yang mendasar, dalam hal-hal yang rukun. Tapi mereka berbeda dalam hal-hal yang sifatnya rincian-rincian yang tidak usul, tapi furu'. Ya, furu' dari furu'. Ya. Salat itu furu', tapi ada furu'nya, yaitu hal-hal yang rinci-rincian, bukan usul ibadah. Usulul ibadah mereka sepakat, rukun Islam ada 5, mereka sepakat 5. Sholat wajib, mereka sepakat. Maghrib 3, Isya 4, mereka sepakat. Tetapi ada poin-poin yang terkadang mereka perdebatkan, dan itu tidak sampai, ya, kalaupun misalnya mereka berdebat, bukan masalah-masalah rukun. Seperti kunut misalnya. Seandainya pun yang kunut setiap subuh, mereka tidak katakan itu rukun, tapi sunnah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ke-8, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah syarat berbaiat ke sesama muslim? Apakah kita wajib berbaiat kepada pemerintah? Allah alam bisawab, ya. Saya belum tahu ada istilah berbaiat kepada sesama muslim. Berbaiat itu kepada imam, kepada pemimpin yang sah, pemimpin kaum muslim, itu berbaiat. Adapun berbaiat kepada seorang muslim, itu saya tidak tahu ada istilah berbaiat kepada seorang muslim. Ya, kecuali kalau sifatnya janji setia. Saya punya kawan, ya, kita berdakwah bersama, kita janji setia untuk saling menolong, untuk saling membantu, ya, untuk saling menasehati dalam kebaikan dan takwa. Ah, itu enggak ada masalah kalau maksudnya baiat seperti itu, silakan. Saya ketemu teman, saya bilang, kita dakwah yuk bareng-bareng di sini. Tempat ini kita sedikit minoritas, kita harus solid. Saling tolong-menolong, bantu-membantu, saling menasehati, saling mengingatkan, saling menjaga, kan begitu. Kalau itu maksudnya, ya silahkan kita saling ta'awun, itu namanya ta'awun, bukan baiat. Tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Lalu kepada siapa kita berbaiat? Ya, berbaiat kepada pemimpin. Ya. Tapi di kita tidak ada sistem baiat. Di negara kita, negara Indonesia, tidak ada sistem baiat. Tapi di Arab Saudi, yang mereka menjalankan hukum-hukum syariat itu ada sistem baiat, sumpah setia dari rakyatnya kepada pemimpinnya selama pemimpinnya tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Allah alam bissawab. Adapun di negara seperti kita, kaidahnya ya taat selama diperintahkan untuk yang baik, yang tidak maksiat, dan berlepas diri kalau aturan-aturannya bertentangan dengan syariat. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaan sudah habis ya, dan waktu pun sudah 1 menit lagi habis. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.